ku melayang di sajabaning langit anyat sang di Megamalang. Semuruk di Megawiru lir tatit anu daya hinga. Kangaranan ahli ngamah Mega anu bakang ngiring kana saemara pilih anu diayakeun di negara Semparja. Kantun lampah di satengahing perjalanan gantos Kang Winursita. Awyo singkang natawau kosapa hawon tening nagara Pinggandani. Di wewengkon Ahit Sakra Kampung Ekat Sakra hiji daerah anu mencil di pasisian Paliti Kidul kaya anana imah-imah parantos patorengan corengcang tihang kaya anana itu eta pakampungan upama seuk aya jalma dilaliut di buruan pamenteuna cingrariut. Dibarengan ku ngemengna cipanon anu taya papadana sepuh anu murang kalih sanajan anu tingkat kolot genyakitu dangang tina sifat ngumar cipanon dimargikeun kayaan eta daerah nuju ayat dina tungtungan caman karaman anu tumiba ka wewengkon Ahit Sakra. Dupi sakawit ka nagara Pinggandani aya bencana anu matak ngagegirkeun masyarakat rehna Mahaprabu Arima ngemasing pati tumakaning perlaya gugur di tengahing pertempuran nyata trahing banyu muda. Dupi gugur naku swiji brahmana anu teu dikenal. Sakawit anu janten margi rehing eta brahmana micinta atame mikarep ka hiji mojang kakasina Dewi Hadimi atawa Arimi. Dupi eta Arimi teu rajina Prabu Arima dimargikeun Prabu Arima henteu uasa rayina ditikah ku eta brahmana ku tingkat tukang jajalu anu kajadianana benusa kalangkung timuloko pigalan pati Arima kena mangsa mulang kapoe asal utang sadikantunaku Prabu Arima kepala daerah di Pinggandani nyata kalabaka. Lunta tiada tempat mapai-mapai padesan ngajuk-juk pakampungan nyusi pakemitan ngalangkungan gunung-gunungan cik di tempat disebatna di arga belah hata napi sera bengkah mangrupakan hiji pasir anu dua ngahapit guha dinya pangansikanana. Sakawitna di mana barang dakar sok ngarusak pahuman tatanen-tatanen bapak patan di eta tempat bangsa bumbuahan bebetian nanging lami-lami ngagalaksak kana ingon-ingon sapido makmuning pitik iwen anu ayeuna kajadianana ngagalaksak ngarusak mewakan jalma sapoe 12 atanapi 13 jelma sari tadi dakar atah-atah. Tina kampung Ekat Sakra dugi kacoreng cantikang sebagian ageng jalmi ngungsi ninggalkan etat tempat gila ku ancaman kalabaka. Dimana mangsa pletek peronpoe perantos mulayaban ka desa sereng kampung nanging ayah salah sahiji anu teneng ludeng sesepuh kampung nyata maha begawan anu ngalingihkan padepokan. Ari kakasihna Mahapanita Ijrapa aya di padepokan ngan si kadua putra anu parantos jajaka kasebat Raden Irawan jenenganna kitu. Nyeun kabijaksanaan Badami sareng Mustami, Mustami di pakampungan sareng warga desa. Muga ninggal. Supaya kalabaka ngadaharan jalmana ulah sagawayah anu jadi alasan namun seuk ieu jalma didahar sasara kitu wae ieu teh bakal babari beak kumaha geusan eusi beuteungna pikahareupeun. Ieu mah kitu yan. Lajeng nyimpen serat dina jajalanan dipesenkeun supaya ngadahar jalma teh cukup sap hiji sapoena. Kalabaka saharita ngajawab, kaula ngadahar jalma sahiji tapi menta supaya diiringku sangu sapadati samal sapariu. Uluh. Sahari tadi sangupan atuh tiwangkin harita giliran urang kampung istri pameget sepuhanum upami murang kalih dua upami tingkat dewasa cekap kini kitu kaya anak-anak di waktu harita. Dedinten kadinten kasamungku minggu kapapal kubulan kayaan patempatan parantos kararosong kantun salawak etar kampung ekasaka. Dupi anu bakal kagiliran di mangsaku kalabaka dinar dinten enjing nyata pribadi nakuanyen anu ngatur siasat. Loh. Nyata mah panita ijrapa urang-urang kampung anu bakal kagiliran parantos sumangsih sangu sareng minuhan pariuh kusamel. Loh. Diwadahan kana piring sakawasana aya oge anu kana boboko. Dina waktu ayeuna nuju sosonoan sareng Raden Putra Irawan bakal paturai tineng papisah sareng Rama sareng putra medana maka panita. Irawan anak ing Irawan anu kasepcu waulan kaula teu rama yap kadi urang sosonoan heula ieu poe pamungkas geus sanyubadanan giliran dina poe Oh. wangun pikeun balita. Padepokan Eka Sakra Mahapanita Kakasih Panita Jerapa Sawagi Punadep Kuingkang Putra Raden Bang-Bang Irawan Anukayan Tiis di patempatan sepi nutaya papadana mungka kuping cing aling seutna jalma di pipir anu pada minuhan pada tikusang sareng samel sapariu guningan pikeun babahanan canakeun dinten enjing diiringku rahayat ngagusur padati dijajak ka alas bengkak baka jadi si peujitna kalabaka kagiliran hiji resi sesepuh kampung Eka Sakra dangudang ngandika mengkaten geuman utaya papadana dijajab ku kakelar wow. Irawan anaking coba kadie kaharep diukna sing rada deukeut kasep. Kapayuna den. Ulah kula. Jeung Rama. Unyuh sumangga putra Irawan. Hatur nampi déning pembagi nyangakeun baktos ku hunyuk panjenengan jeung Rama. Diterima semah pangabakti hidupku dua lengan kenca katuhu simpen puluh ningati di cang-cang sapu cuking rema pun diing mastaka kamu salah jengna unyuh syuma ngapuwa kang jeng rama kersan nyaur putra Irawan masa daya pikesan naon kaulan nyayogi kentanaga sareng emutan. Oh, ieu sategesna. Ideup.

kejo bodas, mumul kejo beureum ta si wewelek. Nya. Hayang goana teh nya nu. Aya cat sadukan ka mina-mina teuing. Jabati kitu hayang diiring ku samel sapariuk. Minuhan pada pariuk. Jiga na teu leber kana bibirna mah tara yeuh ditarima. Ti ngemplang. Hayang ngemplang gawena tata si wewelek. Isuk-isuk geus kadarukduk padati diiring ku rahayat. Duh. Kitu jeung kitu giliran atuna hacu ieu kaayaan teh geus ampersa bulan jalan. Ayeuna mangsa ka giliran nuhunkeun catetan anu tangtu yen amadina poe isuk bakal jadi si peujit si kalabaka. Giliran nu ngatur renomu. Bakal dipupukan ku samara awak di gerihan paturai jeung nu jadi anak anu dipika beurat ku hati kemaksud sama irawan cuk ka sepileuyan we ieu ngan ukur padeuleu beungeut nyasapkeun kanya ka anak irawan nyeri-nyeri aya bae paturai kitu tanya kana Raden Mirawan ngarangkul ka ingkang rama diserengan ku Cisot sangem ngangres kali ya wis pinas kersayang widi rekela pan banyak kenal rakan tinulis ya ingkang tinulis ya wis kenal dihimpinasti kersayang widi kersayang widi gang tumah nyaun cukasep rama iya sadaya-daya kaulanuna saka gagas nutaya papadana atuh komo ama sarua we kaburatkannya bapak ka anak teh kumaha hidup can ngarasakeun geurang keh kaburatkanya ka anak kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu bodo ge nya kanu bodo na cukah tanya awak kitu da mana moal dibeda-beda moal dibilah-bilah komo ka anakna hiji anu bakal ditinggalkeun ayeuna pek cingreug-reug cing pageuh boga pangalaman saeutik-eutikeun boga ilmu saeutik-eutikeun mangpaatkeun mangpaatkeun sabab nyumutkeun katerangan nu kapenak hiji jalma anu berilmu teu ngamangpaatkeun ilmuna eta dosa ngararana nih. Deui cuk ulah deuk betah di kampung sakieu pinuh ku huruhara anu diancam ku ririwa anu tangtu hidepna da masih keneh panjang lengkah masih keneh mat amahan gede harepan gerape gerah ka kota nyesuaikeun diri jeung mang hidep si winarepah da manehna mah boga modal ngabanar dagang emas ditu baik da saeutik ku saeutik amat teh turun modal cacapkeun sakola karasa kieu jadina jelema teu jujur eukeur mah eueuh pakeunana nempo nu gining mah ke pangkat ukur kabita hayang diuk dina kursi ukur kabita sedengkeun elmuna teu boga sakola teu junun dina wangkid harita anu pinuh ku kabodoan jeung pinuh ku kahoreaman katamah-tamah modal pungsat heureut pakeunana teu geuningan kitu ningga Sageui ai anak teuing mah budak ngora gerapak singkikeun dengan baju kensa katuhu lintang ti generasi muda anu bakal nuluykeun tapak rasak moyang waris nini aki anu tangtu. Cing bisa ngabdikeun diri ka nagara katut ka masyarakat. Jeung jabat kitu amami hapekeun tekad ucap jeung lampah. Gerapek geura saluyukeun jeung hukum agama anu geus diajarkeun atuh syariatna dari agama anu ku keur diamah ku hideup ayeuna. Duh. Ngan saeutik bekel hirup manusia di dunia ulah deuk sirup pileumpangan sarta ulah deuk sasab laku anu tangtu heulaanan gerapek geura deukeutkeun ka Gusti nu kagungan sangkan hirup ulah silo kumaha ngukur kana poe isuk jeung pagetu ulahan ukur beja jeung cenah. Iha teu bisa diukur ku elmu kadunyaan tapi diukur ku elmu kasampurnaan sajatining hirup ngadeukeutkeun diri ka Gustina anu tangtu. Neng sakitu Raden anak ini dawan musuh. Wakir gitu menyejam. Sepir nodama kaulanu. Muga-muga Kangjeng Rama runtur kalbu saya nama kaula we anu bakal jadi gentos Jeung Rama. Kaula anu bakal digerihan dinten enjing bakal jadi eusi peujit sikala bakal. Ulah lalawara teuing. Ulah kasep, ulah amama geus kolocu, geus sagala kasorang, eueuh dasar istilah panasarankeun bae. Ama anu kudu jadi korban, ama moal tega nempua anak dihakan digrihan ku kalabaka. Amuing kumaha pirasaeun kolot nempua anak jiga kitu. Ulah kasep. Sawios putra ontong barang nuju aya dina kaprihatinan maha panita di luar aya jalma anyar anu pakeanana rutin anu kaya hinga ngabengkot gemolan ditangkotkeun dina tonggong bari jeung ngajingjing sagala rupa. Rangem ku babawaan estu sidik katingana bangsa tuangan-tuangan. Kaya sanes hiji brahmana anu ngango duduku sama krajet anu sategasna yen eta teh dawala. Oh, eta. Pawongan panawa anu nemeluntat tina bale sigala-gala ku kakejeman urang astina kiwari nuju ngabrahmana nyumput buni nu saang negrak bari teu katara nebihan ririwa anu kejem. Yang tepi ka kieu aing hirup teh ya. Nah kumaha kitu Akang Bulan? Kulang. Nah kumaha? Kakara ngarasakeun nikmatna hirup di dunya. Mohon dilantarankeun keur lapar di kesrakan cai ku tatangga anu ridoeun. Kieu hirup butuh ku batur. Kieu hirup mikah hayang loba baraya teh hayang loba nu mere we aing hirup pegawe ngan ukur encroh encroh jajalu. Musafir deh teh euy. Ayeuna teh. Aduh. Ampun teuing. Tah. Dek. Menang tutuanan dua black marukan di Bengkot. Lain di mana teh Akang teh udari dan teh geringan. Kulan. Di mana? Genya tiranca sabir anyar panen. Mengkol kali yang mau kayaknya kabale inah. Aduh. Ya. Kabeneran dinya teh nuker hajat. Nuker syukuran cekeng ganti naon kitu. Jadi kuhu. Anyar kuhu nya cekeng ieu kuring bere ka dieu idangan kitu. Lain eta. Kuas kanu wau he kalinya nya. Kuang. Kuas kanu wau. Ah, dek mah teu boga musuh ka bae ge wau. Kitu. Wanoh wae dek mah ka jelema. Ngan ayeuna keur nyamuni soteh. Ih. Nah, sileng teu kaling lapu dewek. Nyeta paling mah teh nanya teh. Aya bejana sugan dewek kitu tah kumaha cing? Mun kitu na majarkeun Akang atos kaya dikieu na cenah. Cenah. Mohon. Lantaran naon?